kaum muslimin dan muslimat, jamaah majalisul ilm, hafizakumullahu jami'an. Malam ini insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala wa bitaysirihi kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya ikhwan yang menghafal matannya, falyatafaddal. Ya, ikra. Masyaallah. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya. Baik. Santai. Baik. Santa barakallahu fiik. Ya, masyaallah. Baik, yang lain siapa lagi? Ya, qira. Sudah? Ya, santa barakallahu fiik. Masih ada? Ya. Giliran giliran antum kah? Hah? Baik, kira. Baik, santai. Baidullah, bukan giliran antum, Pak. Hah? Atayib. Pekan berikutnya antum ya, sama yang sama ikhwan. Abu Aisyah sama Abu Fadl. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-30. Babu fil istisqa bil anwa. Maka insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya, bab yang al-wahid was salasun. 31. Kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kata beliau, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia, yang dimaksud di sini manusia adalah orang-orang musyrik. Ya, itu sebagian manusia, itu orang-orang musyrik. Man yattakhidu, ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah, andadan, sebagai tandingan, tandingan. Jadi di antara mereka manusia, itu orang-orang musyrik, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan, tandingan. Ya. Kalau mereka cinta kepada Allah, dia pun cinta kepada selain Allah. Itu namanya tandingan ya. Kalau dia takut kepada Allah, dia pun takut kepada selain Allah. Kalau dia berharap kepada Allah, dia pun berharap kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan tandingan. Ya. Nah, mereka orang-orang musyrik itu kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. ada makhluk-makhluk selain Allah yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Itulah sembahan-sembahan mereka. Ya, apakah berupa patung atau berupa batu, berupa pohon, berupa malaikat, berupa nabi, berupa matahari, berupa bulan, dan yang lainnya dari sembahan-sembahan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah. Ya, sebab kita telah lewati pada pembahasan Qawaidul Arba bahwa orang-orang musyrikun yang dihadapi oleh Rasulullah itu bukan hanya satu model sembahan. Tidak. Jangan antum kira mereka hanya menyembah berhala. Tidak. Ya. Tapi umumnya mereka menyembah berhala. Tapi ada di antara mereka menyembah orang soleh. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah macam-macam. Nah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi selain Allah, sembahan-sembahan mereka yang mereka jadikan tandingan sebagai selain Allah, tandingan bagi Allah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Itu orang musyrik. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan mereka, sembahan-sembahan mereka, sama seperti cinta mereka kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah, mereka pun cinta kepada tandingan yang mereka buat. Iya. Ini bab kita pada malam ini. Ya. Jadi penulis di sini, ikhwah sekalian, menjadikan ayat ini sebagai judul bab. Apa judulnya bab? Judulnya bab ayat ini. Ya. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, mungkin yang diinginkan oleh beliau adalah bab tentang cinta, gitu ya, kata beliau. Sebab ayat ini berbicara tentang masalah cintanya orang-orang musyrik kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Sehingga taib, mungkin kata Syekh Ibnu Utsaimin, penulis di sini taib ingin memberikan judul bab, yaitu bab tentang al-mahabbah, bab tentang cinta. Naam. Ikhwana fid din, barakallahu fikum. Cinta ini dia adalah aslul a'mal kulliha. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, aslul a'mali kulliha huwal mahabbah. Asal semua amalan itu adalah cinta. Itu kata beliau. Asal semua amalan, amalan apapun yang dilakukan oleh manusia, itu asalnya dari cinta itu. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhibbu. Maka manusia itu dia tidak akan beramal, dia tidak akan beraktivitas, tidak akan bekerja kecuali apa? kecuali karena menginginkan sesuatu yang dia cintai. Ya. Jadi ikhwah sekalian, penggerak kita beramal kenapa? Karena cinta. Yang membuat kita beramal karena cinta. Iya, jelas ya? Apapun aktivitas kita, maka itu kita lakukan karena kecintaan kita terhadap sesuatu sehingga kita berbuat. Paham ini? Iya. Seorang misalnya bekerja untuk dunia. Iya. Dia bekerja, apa yang menggerakkan dia untuk bekerja? Cinta dengan apa yang dia inginkan. Dipahami? Jadi apapun yang kita lakukan itu sumbernya karena cinta. Cinta yang menggerakkan kita berbuat, cinta yang menggerakkan kita beraktivitas. Iya. Tapi jelas ya di sini ya. Naam. Ya. Ya, tentunya dipahami semua. Baik. Apakah dia bekerja untuk sesuatu yang manfaat yang dia raih? Nah, itu karena cintanya dia terhadap sesuatu itu, dia rela untuk bekerja walaupun harus bercapek-capek. Kalau gitu ya. Iya. Baik. Seorang misalnya yang ingin diterima di sebuah kampus, ya kan? Kenapa dia sampai harus ikut bimbingan, tes dan seterusnya, masuk les dan seterusnya, pulang sekolah ikut lagi les. Kenapa dia seperti itu? Karena dia cinta lulus di perguruan tinggi yang dia inginkan, begitu kan? Iya. Kenapa seorang jomblo misalnya, ya sampai dia siang malam membanting tulang mencari rezeki, mencari uang, kenapa? Karena cinta untuk menikah misalnya. Kan begitu ya? Jadi semua aktivitas kita itu berangkat dari mana? Dari kecintaan kita terhadap sesuatu yang kita ingin raih. Iya. Ikhwana fiddin azzakumullah. Maka terkadang ada orang, ya, taib semakin cinta dengan apa yang ingin dia raih, maka kekuatannya berusaha semakin hebat itu. Ya kan? Seorang jomblo misalnya ketika sudah mengimpikan pasangan impiannya yang sangat dia inginkan, dia akan berusaha dengan keras. Pasti begitu. Ya kan? Jadi semakin cinta kita terhadap apa yang kita raih, maka usaha kita akan semakin luar biasa. Pasti begitu. Iya. Ikhwana fiddin azzakumullah. Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam baru pulang. Kenapa? Ada sesuatu yang dia ingin dapatkan dan dia sangat cinta dengan sesuatu itu. Iya. Ikhwana fiddin azzakumullah. Ini kalau cinta ini diarahkan kepada ibadah luar biasa. Ya. Baik. Semakin besar cinta kita terhadap misalnya terhadap agama, maka kekuatan kita beramal juga semakin luar biasa, kan begitu? Ya. Kalau cinta ini besar ketika kita beribadah, maka ibadah yang akan kita lakukan itu luar biasa. Nah, ikhwana fiddin azzakumullah. Iya. Para ulama itu membagi cinta menjadi dua. Nah, supaya kita paham nanti yang mana cinta yang hanya boleh untuk Allah, yang mana yang boleh saja untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, ikhwana fiddin azzakumullah, ada namanya mahabbatul ibadah, atau bahasa lainnya mahabbatul ubudiyah. Sama ya, mahabbatul ibadah atau mahabbatul ubudiyah. Naam. Apa itu mahabbatul ibadah atau mahabbatul ubudiyah? Diterangkan oleh para ulama, mahabbatul ubudiyah atau mahabbatul ibadah, ya, di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya Qaulul Mufid, yaitu mahabbah tujibu at-tadallul wa at-ta'zim. Itu yang maksud mahabbatul ibadah. Cinta yang melahirkan, cinta yang melahirkan at-tadallul. At-tadallul itu penghinaan diri, menghinakan diri terhadap yang dicintai, merendahkan diri terhadap yang dicintai, wat-ta'zim dan pengagungan yang luar biasa terhadap yang dicintai. Itu yang dimaksud dengan mahabbah ibadah. Ya, kecintaan yang ada dalam hati itu akhirnya melahirkan apa? Melahirkan penghinaan diri, menghinakan dirinya di hadapan yang dia cintai, mengagungkan siapa yang dia cintai. Baik, paham ini ya? Jadi ada bentuk penghinaan diri dan pengagungan terhadap yang dicintai. Itulah dimaksud mahabbah ibadah. Kalau seseorang sudah mengagungkan dicintai, nah disitulah akan lahir apa? Ketundukan. Dia akan rela melakukan apa yang diperintahkan yang dicintai. Dia akan rela meninggalkan apa yang dilarang oleh orang yang dicintai. Semua harapannya hanya untuk yang dicintai, hanya kepada yang dicintai. Rasa takutnya hanya untuk yang dicintai. Paham ini? Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini, ya, kata Syekh Shalal Fauzan, ini yang wajib hanya untuk Allah. Wa hadhihi la yajuzu sarfuha li ghairillah. Dan jenis yang pertama ini tidak diperbolehkan sama sekali untuk menyerahkan walaupun sedikit. Walaupun sedikit diserahkan kepada selain Allah, siapapun dia, walaupun Nabi Muhammad. Cinta yang bagaimana tadi? Cinta yang menyebabkan dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, membesarkan, mengagungkan. Ya, dari dua ini lahirlah apa? Lahirlah bentuk-bentuk ibadah, kan begitu? Iya. Lahirlah sholat, lahirlah mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Ya, mengikuti apa yang dicintai, membenci apa yang dibenci. Ini yang tidak boleh sama sekali diserahkan kepada selain Allah. Baik. Ikhwana fiddin, barakallahu fikum. Yang kedua, jenis yang kedua, an-naw'u tsani mahabbatun laisat mahabbatan 'ubudiyyah. Yang kedua adalah cinta yang bukan cinta ibadah. Cinta yang bukan cinta ibadah. Kalau yang pertama cinta ibadah, berarti yang kedua cinta yang bukan ibadah. Bukan cinta ubudiyah atau bukan cinta ibadah. Berarti kalau begitu tidak ada bentuk apa? Tidak ada bentuk penghinaan diri kan? Tidak ada bentuk pengagungan yang melahirkan amal-amal, melahirkan aktivitas, melahirkan apa namanya, mematuhi perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Nah, cinta yang kedua ini kata Syekh Shalal Fauzan, wahia arba'atu aqsam, ada empat macam. Ya. Yang pertama mahabbatun tabi'iyah, cinta tabiat. Namanya cinta tabiat ya, tabiat manusia. Iya. Sebab setiap dari kita telah ditancapkan dalam diri kita kecintaan. Iya. Maka ada namanya cinta tabiat. Tabiatnya sebagai manusia cinta sesuatu. Tapi ingat, ini bukan cinta ibadah ya, sebab tidak ada penghinaan diri di sini. Ya. Jadi yang pertama, ya jenis pertama dari yang kedua ya. Dua macam tadi ya. Ya, ini yang kedua ini ada empat macam. Yang pertama cinta tabi'iyah, cinta yang sifatnya tabiat. Contohnya seperti apa? Kama habbatil insani litta'am. Seperti seseorang cinta makan, cinta makanan, cinta makanan, ya, cinta bakso misalnya, cinta batagor. Ini namanya cinta tabiat, bukan cinta ibadah ya. Jangan tuh katakan dia sudah cinta sama selain Allah, berarti dia musyrik. Ah, salah antum. Ya. Tapi yang pertama tadi itu yang tidak boleh selain Allah. Tapi atau cinta kepada minuman, wal mustahiyatil mubaha, atau syahwat-syahwat, cinta kepada syahwat-syahwat yang mubah, seperti kazaujah, seperti cinta untuk menikah. Ya, ini cinta tabiat, cinta kepada seorang wanita. Ya. Tetapi wanita itu istrinya. Paham ini? Bukan anaknya orang. Ya, kalau dia cinta anaknya orang, ya, cinta anaknya orang bukan dekat kasih coklat. Ya. Tapi dikasih mahar. Nah, itu cinta yang benar. Bukan cinta anaknya orang, diajak pergi berjalan-jalan dulu. Ya, tapi cinta kepada anaknya orang, diajak orang tua, datang ke rumah orang tuanya. Nah, itu yang benar. Nah, ini cinta tabiat namanya. Ya. Jangan itu mengatakan, kamu cinta sama istrimu, berarti kamu anu, musyrik. Ya, tidak. Sebab tidak ada bentuk penghinaan diri. Kecuali kalau dia cinta sama istrinya, baru dia nanti ibadahi istrinya atau menghinakan dirinya sampai dia rela melakukan apa yang disuruh kalau istrinya, walaupun disuruh istrinya berbuat syirik. Ah, itu lain lagi pembahasan, nanti ada. Jadi yang pertama cinta tabiat, tabiat sebagai manusia, cinta kepada perkara dunia. Ini kan perkara dunia ya. Ini boleh. Hubbiba ilayya minad dunya, kata Rasulullah, dijadikan kepada aku cinta kepada dunia. An-nisa wat-tin, dari perkara dunia itu yang aku paling cintai wanita dan wangi-wangian, kata Nabi. Itu tabiat manusia, cinta kepada wanita kemudian dinikahi, cinta kepada istri. Ya, dan memang harus cinta. Sebab kalau tidak cinta bahaya. Ya kan? Baik. Yang kedua, al-qismu tsani, mahabbatu ijlal. Mahabbatu ijlal. Cinta penghormatan. Cinta dalam bentuk penghormatan. Seperti kamahabbatil walad liwalidihi, seperti cinta anak kepada orang tua. Sudah? Yang ketiga, mahabbatu isfaq, cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang. Seperti cinta orang tua kepada anak. Itu namanya cinta kasih sayang. Iya. Kemudian yang keempat, mahabbatu musahabah. Cinta atas dasar persahabatan. Karena dia teman ya. Seperti kamu mencintai seseorang karena dia sahabatmu, kamu suka dia. Ya, ini semua ikhwah sekalian, kata Syekh Shalal Fauzan, nam hafizahullahu taala, hadhihi al-aqsam laysat min anwa'il ibadah. Ini seluruhnya bukan cinta ibadah, bukan. Di anna laysa hama adullun, karena tidak ada bentuk penghinaan di diri di situ, dan tidak ada bentuk perendahan diri serta pengagungan, tidak ada. Maka ini boleh. Ini boleh ya. Tidak masalah ini. Baik. Hanya saja kalau nanti kecintaannya kepada yang kita sebutkan tadi melebihi cintanya kepada Allah, itu berdosa nanti. Nanti ada pembahasan di bab ini. Ya. Tapi kalau asalnya dia cinta saja kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada temannya, sahabatnya, maka itu tidak masalah. Selama bukan cinta ibadah. Paham ya? Baik. Ikhwan fi din azzakumullah, setelah kita memahami dua jenis cinta ini, ya. Baik, maka yang merupakan ibadah adalah yang pertama. Ya. Dan mahabbah, cinta ini adalah merupakan jenis ibadah hati. Ibadah kan ada dua ya, ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ibadah lahiriah seperti sholat yang telah kita bahas ya, nadar, apalagi menyembeli, yang sudah lewat semua, berdoa, beristighosah, beristiadah, ini ibadah lahiriah. Nah, kemudian ada ibadah qalbiyah atau ibadah batiniah yang sifatnya di hati. Nah, ini seperti cinta, takut, berharap, tawakal dan seterusnya. Nah, ikhwah sekalian hafizakumullah, kalau dia adalah ibadah, maka yang namanya ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, satu jenis ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka apa yang terjadi? Syirik. Ada satu jenis ibadah, apakah ibadah lahiriah, ibadah badaniah, atau ibadah batiniah atau ibadah qalbiyah diserahkan kepada selain Allah siapapun dia, maka apa hukumnya? Syirik. Maka diantara ibadah qalbiyah adalah cinta. Maka siapa yang menyerahkan cinta ini kepada selain Allah, apakah nabi, apakah wali, apakah orang saleh, apalagi hanya benda mati, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Cinta ini diserahkan kepada selain Allah. Cinta yang mana dimaksud di sini? Cinta ibadah tadi. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Cinta inilah yang mereka serahkan kepada selain Allah, sehingga mereka syirik dalam mahabbah. Cinta yang jenis pertama tadi. Dipaham ya? Taib. Nah, inilah taib judul yang disebutkan oleh beliau. Cinta, apa namanya? Cinta ibadah. Cinta yang pertama. Taib. Nah, inilah apa namanya? Inilah amalannya jahiliyah. Amalannya orang-orang musyrikun. Yang disebutkan dalam ayat pada bab ini. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas." Di antara manusia, siapa tadi manusia yang dimaksud? Orang-orang musyrikun. Mereka orang-orang musyrikun, kata Allah, "Man yattakhidhu min dunillahi andada." Mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mengangkat selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, sebutkan anda tandingan-tandingan sebab mereka memang punya banyak sembahan. Banyak. Bukan hanya satu dua. Banyak sekali. Dan jenis tandingan yang mereka buat untuk Allah banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana mereka menyikapi tandingan-tandingan yang begitu banyak mereka buat bagi Allah? Kata Allah, yuhibbunahu, mereka mencintainya. Mereka sangat mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat bagi Allah. Kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Seperti mereka mencintai Allah. Inilah keadaan orang-orang musyrikun dahulu. Yang Nabi berperang bersama mereka. Memerangi mereka. Terjadi jihad. Ya Allah syariatkan jihad gara-gara ini. Inilah keadaan mereka. Jadi mereka bukan orang yang tidak cinta kepada Allah. Tidak, mereka juga cinta kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah menyebabkan mereka melaksanakan ibadah haji. Kan begitu, mereka berhaji. Ya, mereka juga bersumpah, wallahi demi Allah, mereka juga bersumpah demi Allah. Walaupun ada yang bersumpah dengan selain Allah juga. Iya. Baik. Karena kecintaan mereka kepada Allah, maka mereka menjadi pelayan-pelayan Ka'bah. Pelayan-pelayan ibadah haji. Cinta mereka kepada Allah. Tetapi yang bermasalah adalah mereka juga cinta kepada selain Allah. Mereka juga cinta kepada andad-andad mereka. Tandingan-tandingan yang mereka buat. Sembahan-sembahan yang mereka sembah. Iya. Di situ dia. Nah. Ketika mereka menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada sembahan-sembahannya, itulah musyrik, itulah syirik. Ya. Walladzina amanu, lanjutan ayat. Adapun orang yang beriman, kata Allah, kalau orang musyrik begini dia. Jadi cintanya terbagi. Sebagian cintanya untuk berhala dengan berbagai macam jenis, sebagian yang lainnya untuk Allah. Ini orang-orang musyrik keadaannya. Maka kalau ada yang seperti ini, dia juga sama dengan musyrik, sama. Sebab orang yang beriman tidak begini kata Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman kata Allah, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu melebihi daripada itu. Asyad, jauh lebih daripada orang-orang musyrikun. Jelas? Kalau orang-orang beriman murni cintanya hanya kepada Allah. Murni, tidak ada campur-campurnya. Tidak ada 50-50. Tidak ada 80-20, tidak ada. 100% cintanya hanya untuk Allah. Itu orang yang beriman. Ingat, ya, yang kita bahas di sini cinta ibadah, ya. Nah, jadi kalau orang beriman, betul-betul 100% cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ikhwana fiddin barakallahu fikum. Azan dulu, azan dulu. Thank you. Baik. Ikhwana fid din, barakallahu fikum. Jadi dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa kondisi orang-orang musyrikin, ya, kondisi orang-orang musyrikin, naam, itu menyamakan atau mencintai sembahan mereka seperti mereka juga mencintai Allah, dan inilah musyrik. Ya, ikhwana fiddin, karena kecintaan mereka terhadap sembahan-sembahan mereka, itulah yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan penghinaan diri mereka. Itulah cinta ibadah. Iya kan? Kecintaan mereka yang begitu luar biasa terhadap berhala-berhala mereka, sampai mereka menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, yang melahirkan ritual-ritual ibadah. Iya kan? Itu tidak lain karena dasarnya cinta mereka kepada berhala, cinta mereka kepada orang saleh. Ya, sampai-sampai ada di antara mereka yang mempersiapkan hasil ternak mereka sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk berhala. Para petani setelah mereka selesai ya memanen, maka ada sudah pembagiannya. Ada sebagiannya untuk Allah, ada sebagiannya untuk selain Allah. Itu karena kecintaan mereka. Dalam Al-Qur'an disebutkan waja'alu lillahi mimma dara'a minal harf wal an'ami nasiba. Faqalu hadza lillah bizahmihim wa hadza li syurakaina. Itu orang musyrik dulu. Waja'alu lillah, mereka menjadikan untuk Allah dari hasil yang mereka dapatkan dari peternakan mereka dan pertanian mereka. Apa kata mereka? Yang para peternak, pemelihara unta, ini unta untuk Allah, ini unta untuk sekutu-sekutu kami, untuk sembahan-sembahan kami. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Hah? Karena kecintaan mereka. Sampai-sampai ikhwah sekalian, Al-Manat, salah satu berhala besar mereka kan, Al-Manat. Sudah kita lewati pembahasannya di Qawaidul Arba. Al-Manat itu salah satu ya sembahan besar mereka dari tiga sembahan besar mereka. Apa itu? Lata, Uzza, dan Manat. Al-Manat ini adalah berhala yang sangat mereka cintai. Saking cintanya mereka. Hah? Sampai saking cintanya mereka dan saking penghinaan diri mereka yang luar biasa terhadap Al-Manat itu, dan pembesar pengagungan mereka terhadap Al-Manat, sampai apa mereka lakukan? Hah? Sampai itu berhala Al-Manat itu banjir darah. Banjir darah. Kenapa banjir darah? Saking banyaknya hewan yang disembelih di situ. Ini sudah ibadah kan? Kecintaan dia itu akhirnya melahirkan bentuk-bentuk ibadah. Pengagungan dia terhadap Al-Manat akhirnya melahirkan apa? Melahirkan ibadah-ibadah. Sembelihan-sembelihan tadi. Makanya ya disebut Al-Manat. Kenapa disebut Al-Manat? Disebabkan likatsrati ma yuhraku fihi minad dima. Karena begitu banyaknya darah yang dialirkan di situ. Masih ingat apa itu Al-Manat? Kalau lata apa lata? Masih ingat lata? Hah? Masih ingat lata itu apa? Uzza, Manat. Sudah lupa. Apa itu laka? Ah? Bukan. Laka masih ingat ya? Ada dua penafsiran. Ya, ada yang menafsirkan dia adalah kuburannya orang soleh. Ketika meninggal, ya ada namanya orang, ada orang soleh ketika masih hidup suka memberikan, suka membuatkan roti, kue-kue untuk jamaah haji kemudian dibagi-bagikan. Ketika dia meninggal orang soleh, apa mereka lakukan? Akafu ala kuburihi. Mereka iktikaf di kuburannya orang soleh, dibuatkan bangunan-bangunan, kemudian mereka ibadah di situ. Ya, ada yang menafsirkan lata itu batu, sebuah batu yang dikasih bangunan-bangunan baru kelambu-kelambu dan seterusnya. Sudah lewat. Uzza kalau uzza pohon, pohon besar. Kalau manat, itu sakhratun kabira, juga batu besar. Itu manat, jadi berupa batu besar. Batu besar ini, itu yang dikasih bangunan-bangunan di sekitarnya, ada bangunan-bangunan kecil, ada penjaganya, tapi cuma batu. Batu ini kemudian mereka beri nama manat. Jadi mereka beri nama manat. Ini batu sembahan kita, kita kasih nama manat. Manat ini itu dari nama Allah Al-Mannan. Tapi diperempuankan. Mannan laki-laki, jadi perempuannya manat. Jadi ini adalah manat. Kurang ajarnya mereka. Sembahan yang mereka ibadahi selain Allah, mereka kasih nama pecahan dari nama Allah. Kemudian mereka jadikan nama perempuan lagi. Baru mereka tidak suka anak perempuan. Itulah konyolnya orang-orang musyrikin dulu. Ya. Nah disebutlah al-manat. Kenapa? Sebab banyaknya darah yang dialirkan di situ. Jadi para petani itu sudah mempersiapkan. Oh, nanti kalau anu manat, nanti kalau anu berhasil nanti melahirkan kembar, setiap unta melahirkan kembar, ya 10 unta yang melahirkan kembar, nanti saya persembahkan 2 digerek di situ, disembeli di situ. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena kecintaan mereka kepada mana? Dan mereka juga ketika ibadah haji juga berkurban. Kenapa? Kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah musyrikun. Maka kalau ada kuburiyun, orang-orang pencinta kuburan yang melakukan seperti ini, samalah dia dengan Abu Lahab. Apa beda? Di Idul Adha dia berkurban untuk siapa? Untuk Allah. Cintanya dia kepada Allah. Mantap. Ya. Tetapi setelah menikah anaknya, digiring juga sapinya kemana? Ke kuburannya Syekh Yusuf. Ya kan? Setelah selesai menikah, datang ke sana. Apa yang terjadi? Beli dulu kambing. Digiring kambingnya, disembeli. Untuk siapa? Untuk ini. Kenapa dia? Ini cinta saya ini. Pasti dia lakukan karena cintanya dia kepada orang yang dikatakan Syekh Yusuf. Pasti begitu kan? Cintanya dia dan rasa hormatnya dia. Ketika dia ada perasaan rasa hormat dia. Orang datang ke sana, jangan kau ribut. Itu kan tazallul namanya. Itu kan penghinaan diri namanya. Itulah yang dimaksud tazallul. Ya, jangan ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh bersuara. Duduk. Ini dia. Inilah yang dimaksud ibadah. Sebab ibadah itu, ibadah artinya at-tadallul wal khudu. Itulah ibadah. At-tadallul wal khudu. Kalau orang beribadah tidak ada dua ini, maka dia tidak ibadah namanya. Ibadah itu adalah at-tadallul, penghinaan diri dan rendahan diri. Makanya kita sholat, ya betul-betul kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita hinakan diri kita. Anggota tubuh kita yang paling tinggi kita sujudkan, kita sentuhkan ke bawah. Untuk penghinaan diri namanya. Nah kalau ada orang seperti itu di kuburan, apa namanya itu? Ibadah. Sebab dia telah menghinakan dirinya di depan kuburan. Iya. Kalau dia mengatakan, enggak, saya cinta. Oh, berarti kalau begitu, mahabbatul ibadah Anda. Cinta ibadah itu namanya. Ya kan? Dan cinta ibadah sedikit pun tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Hati-hati. Cinta kepada sesuatu yang kemudian melahirkan ibadah, itulah cinta ibadah. Cintanya kepada sesuatu, apapun sesuatu itu, apakah pohon, apakah waduk, apakah pantai Losari atau pantai Selatan atau gunung Merapi dan seterusnya, cintanya dia melahirkan apa? Cinta itu melahirkan apa? Melahirkan ibadah, itulah cinta ibadah. Melahirkan perendahan diri, ya, pembesaran yang melahirkan ibadah, itulah cinta ibadah. Kalau Anda lakukan sesuatu karena cinta tadi, Anda telah jatuh dalam kesyirikan. Bisa dipaham di sini ya? Baik. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Ini yang banyak terjadi, cinta ibadah ini banyak. Cintanya kepada orang soleh, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ibadahlah dia. Ibadah apa yang dilakukan? Macam-macam ibadah. Iya kan? Macam-macam. Nah, di depan kuburan orang soleh, di depan kuburan wali, Masya Allah. Iya. Tadallul, betul-betul tadallul. Menghinakan dirinya. La ilaha illallah. Sampai ada orang kalau sudah di depan kuburan, yang dikatakan kuburan orang soleh, itu kalau mau pergi, itu tidak balik langsung. Mundur dulu, mundur, mundur. Masya Allah. Mundur. Sampai saya pernah lihat sebuah video, menyapu-menyapu mundur. Ya. Jadi begini menyapunya. Jongkok. Jongkok ya. Tidak berdiri menyapu. Tidak berdiri. Jongkok dia. Jongkok. Dua orang. Jongkok. Kemudian menyapu sambil mundur ke belakang. Inilah tadallul namanya. Kalau di masjid tidak begitu dia. Iya kan? Kalau di masjid berdiri dia menyapu, tidak ada permainan syaitan di situ. Iya, sudah meninggal. Subhanallah. Iya. Ini semua bentuk-bentuk mahabbatul ibadah ini. Cintanya itu kan mereka semua asalnya mengaku cinta kepada makam-makam wali kan. Cintanya melahirkan apa? Cinta ibadah namanya. Kenapa ibadah? Tazallul dia. Menghinakan diri di depan. Enggak boleh ribut. Harus tenang. Ada orang sudah sholat. Selesai sholat, selesai berzikir, selesai apa? Berdiri, ya, tidak bisa langsung pulang. Jadi mundur dulu, jalan mundur dia. Anaknya pun dikasih jalan mundur, anak kecil. La ilaha illallah. Iya. Sekali lagi, ini orang yang seperti ini, cintanya kepada selain Allah itu lebih besar. Itu namanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Sebab kalau di depan Allah tidak begitu dia. Kalau di depan Allah tidak begitu dia. Kalau dia sholat, mana ada. Kalau di masjid, mungkin kalau dia sholat di masjid, yang tidak ada kuburan wali ya. Kalau ada kuburan wali, takut dia begitu. Tapi coba sholat di masjid Luqmanul Hakim. Orang yang kita lihat tadi itu. Coba sholat di sini. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, lompat langsung gitu. Tidak ada tuh mundur-mundur. Tidak ada juga diam-diam berzikir, enggak. Langsung lompat itu. Tapi coba di depan kuburan, mana berani begitu ya? Tidak akan berani dia. Ya atau tidak? Ya. Atau sholat di masjid ada kuburan orang soleh di situ yang dianggap orang soleh. Kenapa? Dia akan ketakutan di situ. Dia akan khusyuk di situ. Kenapa khusyuk? Saya yakin khusyuknya itu bukan karena Allah itu. Karena ada orang soleh di situ. Coba perhatikan ikhwas kalian, kuburan-kuburan yang ada dikatakan orang soleh itu beda dengan masjid yang ada kuburan orang soleh itu beda itu dengan masjid yang tidak ada kuburan orang soleh, beda. Dari situ kita bisa melihat ikhwas kalian bahwa kalau orang-orang musyrikin dulu kecintaannya kepada Allah sama dengan kalau sekarang tidak sama, lebih cinta kepada selain Allah daripada kepada Allah. Bahkan mungkin tidak cinta lagi kepada Allah. Tapi 100% sudah kepada wali. Nah, ikhwan fillah azakumullah, hati-hati. Kalau kita menyaksikan ada orang yang cintanya kepada orang soleh, kepada wali dan seterusnya, sampai dia tadallul. Ya, sampai dia menghinakan diri. Ya. Hati-hati. Apalagi kalau sudah melakukan ritual. Ritual ibadah sudah. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Antum perhatikan juga orang-orang yang kuburiyun. Iya. Coba kalau ada permintaan sumbangan. Bangun masjid. Kemudian mau bangun kuburannya sang wali. Lebih semangat mana dia menyumbang? Iya. Di situ antum lihat bahwa memang betul-betul cintanya kepada selain Allah itu luar biasa dia. Ya kan? Iya. Sampai rela mengeluarkan biaya yang begitu besar. Ya kan? Yang penting kita datang sungkem. Apa bahasa Jawanya? Sungkem ya. Sebelum menikah datang dulu. Setelah menikah datang lagi. Padahal dari negeri jauh itu, dari tempat jauh itu. Iya. Yang dekat rumahnya ada masjid tidak didatangi itu. Iya. Baik. Ya, ikhwan fillah barakallahu fiik. Kemudian berikutnya. Wa qauluhu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ayat yang ayat yang disebut kepada bab ini menerangkan tentang cinta orang musyrikin kepada sembahan mereka. Maka siapa yang seperti ini modelnya, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Syirik dalam bentuk mahabbah ya. Syirik dalam bentuk cinta. Jadi syirik apa cinta yang syirik bagaimana tadi? Cinta yang bisa jatuh dalam kesyirikan, cinta apa? Cinta ibadah. Bagaimana itu cinta ibadah? Hah? Yang ada tadallul, penghinaan diri di pada orang yang dicintai. Nah, kalau dia sudah menghinakan diri ya, pasti dia akan ikut, ikut saja. Apa perintahnya ikut. Apa yang dilarang ikut. Ya kan? Mau berharap, berharap sama dia. Ya, dan seterusnya. Dari tadallul inilah dan ta'zim inilah, itulah yang akan melahirkan berbagai macam jenis ibadah. Itulah yang syirik. Baik. Adapun cinta yang tabiat, yang bukan cinta ibadah, ini bukan syirik, ini boleh. Mubah boleh. Tetapi ingat, boleh kalau masih berada dalam batas yang wajar. Dia cinta ibunya, kenapa orang tua kita disuruh menyayangi dia? Boleh? Ya? Baik. Tetapi ada batasnya. Jangan melebihi yang dituntunkan dalam agama. Nah, kapan menjadi haram? Perhatikan ayat ini yang kita baca. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Jadi kalau yang pertama tadi tidak boleh sama sekali, untuk Allah saja ya. Kalau yang kedua ini boleh. Tapi bisa menjadi haram kapan? Perhatikan. Qul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, ayah-ayah kalian. Ayah di sini yang mencakup ayah kandung, ayah tiri, kakek ke atas. Wa abna'ukum, anak-anak kalian. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian. Wa amwalul iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan dan sudah terkumpul. Harta-harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun, dan perdagangan, takhsyauna, yang kalian khawatirkan kasadaha, rugi. Pedagang karena khawatir rugi. Wa masakinu tarbaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian senangi karena indahnya, karena enaknya, karena cantiknya, karena megahnya, mewahnya. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jika ini semua, berapa tadi jumlahnya? Hah? Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, sudah berapa? Hah? Sudah empat. Wa asyiratukum, keluarga-keluarga kalian, harta-harta kalian, dagangan-dagangan kalian. Delapan. Tempat tinggal kalian. Ini semua perkara dunia ya. Boleh dicintai ini? Delapan ini? Boleh. Boleh. Sebab masuk dalam yang kita sebutkan tadi. Boleh dicintai. Tetapi kata Allah, katakan, sampaikan kepada mereka yang mencintai delapan ini, jika delapan ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, lebih kalian cintai minallah, daripada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalan Allah, kalian lebih cinta delapan tadi daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta berjihad. Nah, disinilah malapetaka itu datang. Kalau cintanya tetap terkendali, tidak mengalahkan cinta kepada Allah, maka aman. Bagus. Tetapi ketika cintanya naik, melebihi cintanya kepada Allah, disitulah malapetaka datang. Berbahaya. Apa malapetakanya? Kata Allah, fatarabbasu. Katakan kepada mereka, kalau mereka sudah melebihi cintanya, melebihi cintanya kepada Allah, Rasulnya dan berjihad, maka tarabbasu. Tunggu, kata Allah. Apa kata Allah? Tunggu. Ini kata-kata tunggu ini, apa yang ditunggu ini? Hah? Ini kebaikan atau apa ini sebenarnya ayat ini? Ini malah petaka ini. Kalau sudah Allah katakan tunggu, tarabbasu, tunggu. Kamen main itu. Kalian yang lebih cinta istri daripada cinta kepada Allah, tunggu. Kalian yang lebih cinta harta daripada cinta kepada Allah, tarabbasu, tunggu kalian. Siapa yang bilang ini? Allah. Kalian yang lebih cinta kepada dagangan kalian di pasar daripada panggilan Allah di masjid, tunggu. Tunggu. Apa yang ditunggu? Surga. Jangan bermimpi. Tarabbasu. Ini yang seperti ini, ancaman keras ini, ikhlas kalian. Kalau sudah seperti ini, ancaman keras kan? Sama kalau ada orang tua, ya kan? Anaknya nakal, ya kan? Kalau sudah orang tua mengatakan tunggu ya, itu sudah tidak main-main itu. Diperingati, nah jangan anu. Nanti abi cubit, abi anu. Tapi begitu dia, begitu terus-terus diperingati tidak mendengar, tunggu. Itu sudah tidak main-main itu. Dan biasanya anak sudah takut itu. Ya. Tidak mungkin anak mengatakan mana oleh-oleh yang ditunggu. Tidak mungkin kan? Sebab anak pasti paham. Oh, walaupun bapak tidak sebutkan apa yang mau ditunggu, tapi anak-anak akan paham itu. Sama di sini. Jangan kemudian antum pahami kebaikan yang ditunggu, enggak. Malah petaka yang antum akan tunggu. Fatarabbasu. Tunggu, kata Allah. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu saatnya hingga suatu saat Allah akan mendatangkan urusannya. Apa urusan itu? Tidak lain azab. Kalau tidak di dunia, tunggu di akhirat. Kan begitu ya? Yang jelas, tunggulah, tunggulah. Kalau tidak kamu dapatkan di dunia, di akhirat. Atau dapatkan di dunia plus di akhirat. Ini lebih parah. Makanya tergantung jenis pelanggarannya di sini. Bagaimana bentuk cintanya didahulukan daripada ini? Hatta ya'ti Allahu bi amri. Hingga Allah mendatangkan urusannya. Kemudian kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang yang fasik. Perhatikan di akhir ayat, Allah hukumi, Allah fonis orang-orang yang mendahulukan cintanya kepada belapan itu daripada cintanya kepada Allah sebagai orang fasik. Allah vonis mereka apa? Fasik yang susah mendapatkan hidayah. Itu akibatnya. Itulah akibatnya cinta yang keterlaluan. Cinta yang keterlaluan sampai melebihi cinta kita kepada Allah, akibatnya apa? Kita dianggap sebagai orang fasik oleh Allah, dan untuk mendapatkan hidayah berat. Hidayah di sini maksudnya adalah hidayah itu taufik. Untuk mendapatkan hidayah, untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan itu susah. Perhatikan saja hidupnya. Orang-orang yang selalu mendahulukan cintanya, itu begitu kehidupannya dia. Masya Allah. Ini ikhwana fiddin, barakallahu fiikum. Hati-hati. Delapan ini fitnah dunia. Mencintai delapan ini boleh, tidak dilarang, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, barakallahu fiik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau, bukan Syekh Ibnu Utsaimin ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. فأصل المحبة ya, kalimat firman Allah ahabbu, lebih kalian cintai, lebih kalian cintai ya, kata beliau, dulu ala anna mahabbata hadhihi al-asya fil asl la haraj fi. Ini menunjukkan bahwa mencintai delapan ini tadi itu boleh. Maka seorang boleh mencintai bapaknya, boleh mencintai anaknya, boleh mencintai saudaranya, boleh mencintai hartanya, boleh mencintai dagangannya, boleh mencintai tempat tinggalnya, boleh. Ya, asalnya mubah. Lakin akan tetapi kata beliau, innama ya'tillau, hanyalah celaan itu datang, idza qaddama, jika dia mendahulukan mahabbata hadil asya, jika dia mendahulukan cintanya kepada delapan ini, ala mahabbatillah, daripada cintanya kepada Allah. Dan ini boleh jadi kita yang jatuh di sini. Boleh jadi kita jatuh di sini. Ya, cinta kita kepada harta terlalu berlebih-lebihan. Contohnya bagaimana? Hah? Ada hartanya terlalu banyak sehingga sudah sampai nisab dan sudah sampai haulnya. Ada ajakan untuk berzakat. Allah cinta agar kita mengeluarkan zakatnya harta kita. Ketika dia tidak mengeluarkan karena takut kurang, nah itulah bentuk apa? Lebih cinta kepada hartanya daripada cintanya kepada Allah. Tunggu. Tunggu. Apa yang ditunggu? Bertambah harta? Nah, itu kan ditunggu. Tunggu. Apa yang ditunggu? Di sini yang ditunggu dua. Di dunia dan di akhirat. Di dunia apa yang ditunggu? Tunggu doa malaikat. Satu. Sebab kata Nabi, setiap pagi, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Setiap hari dan setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk berdoa agar Allah terima doanya. Yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang berinfak mengeluarkan hartanya di jalan Allah hari ini, berikan ganti. Ganti hartanya ya Allah yang lebih baik. Yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsika. Ya Allah, di hari ini yang tidak berinfak, yang tidak mengeluarkan zakatnya hari ini, padahal dari kemarin sudah harus keluar zakatnya, ya Allah berikanlah kebinasaan pada hartanya. Maka Allah terima doanya, tunggulah harta Anda binasa. Itu kan tunggu ya. Tunggu. Apa itu? Hartamu akan hancur. Ya, ini yang masalah harta ya. Contoh saja ini, contoh saja ya. Contoh gambaran saja. Tunggu, hartamu akan hancur. Hancur bagaimana? Ya, terserah Allah. Yang jelas kalau Allah menghancurkan ya, tidak sama kalau saya hancurkan. Tiba-tiba si jago merah datang. Hancur, hal selesai. Harusnya yang hanya Anda hanya disuruh mengeluarkan. Anda punya tabungan 100 juta, berapa persen yang keluar? 2,5%. Kalau 100 juta 2,5% berapa itu? Hah? 2 juta? Coba lihat. Cuma 2.500.000 Allah minta dari 100 juta yang Allah beri. Itu yang Allah beri itu kan. Kalau bukan karena Allah, mana bisa kamu kumpul 100 juta? Semua itu kemurahan dari Allah. Allah hanya minta 2.500.000 zakatnya. Anda tidak mau, berarti Anda lebih mencintai harta Anda daripada Allah. Apa? Tunggu. Apa yang ditunggu? Tunggu jago merah. Melahap habis 100 juta. Tunggu Allah datangkan begal. Nah, begitu kan? Datang. Tunggu barang itu dicuri. Itu baru di dunia. Atau tunggu Allah cabut keberkahannya. Sebab orang yang tidak keluarkan zakatnya, itu dihilangkan berkah hartanya. Tidak berberkah harta. Harta yang tidak disakati tidak berberkah. Harta yang tidak pernah disedekahi tidak berberkah. Tunggu. Tidak ada berkahnya. Dicabut keberkahannya oleh Allah. Kalau harta dicabut keberkahannya, entah bagaimana itu. Banyak tapi terasa. Sudah diberikan barang, baru satu hari rusak lagi. Padahal Samsung mereknya. Masa Samsung satu hari rusak? Mungkin ada yang salah pada diri Anda. Mungkin tidak berberkah. Ya kan? Kenapa tidak berberkah? Terlalu pelit sih kamu. Ya. Masa kamu punya Samsung 2? Ada ajakan untuk membantu orang yang kena longsor. Kamu juga tidak, biar 500 tidak ada, 500 rupiah tidak ada. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kenapa? Anu, saya sudah pas anu pas saya tabu tadi, pas 10 juta tidak lebihnya. Enggak bisa dipecah-pecah. Ya kan? Ini terlalu cinta dia dengan hartanya. Terlalu cinta dengan dagangannya. Sehingga apa? Melebihi cintanya kepada Allah. Berdagang dia tidak waktu sholat. Bekerja dia untuk dunia, ya kan? Bekerja untuk dunia kan? Untuk mengumpulkan harta, tiba waktu sholat. Kalau betul-betul Anda lebih cinta kepada Allah daripada itu, tinggalkan dulu baru sholat. Anda lebih cinta kepada Allah namanya. Setelah itu lanjut lagi. Karena ada kesempatan. Sholat hanya 5 menit. Itu pun bukan untuk Allah. Itu kembali kepada Anda sendiri. Kebaikannya kembali kepada kita. Sholat itulah yang akan memasukkan Anda ke dalam syurga. Siapa yang rugi? Anda yang rugi kalau tidak lakukan. Dengan sholatnya Anda, Allah akan semakin memudahkan rezeki Anda. Allah semakin memberkahi rezeki Anda, dagangan Anda, jualan Anda. Kalau sudah sholat, tinggalkan dulu, tutup. Ada waktu-waktu, begitu banyak waktu. 5 menit sholat, Masya Allah, 2 jam, 3 jam jualan. Ya kan? Masih anu antri orang menjual. Ya sudah tutup saja. Kalau mereka ya mudah-mudahan dengan itu Allah gerakkan hati, oh di sana bagus tawassul. Belanja di situ, orang paham ke situ. Tidak mungkin dia menipu. Kenapa? Hanya sekali sholat. Ya kan? Nilai plus. Di situ jangan di situ deh. Sedangkan panggilan Allah saja dipanggil sama Allah tidak takut, apalagi berbohong. Ya kan? Dipanggil saja sama Allah. Sudah lo speaker dekat rumahnya. Hayya 'alas shalah tetap tom. Ayo belanja. Ketika tidak takut sama Allah dia. Kurang rasa takutnya. Kalau sama Allah saja tidak takut, apalagi sama kita. Apalagi sama polisi. Ya. Tapi kalau ada orang hayya 'alas shalah, banyak pembeli, maaf Pak, saya sholat dulu. Masya Allah. Orang, Masya Allah, bagus ini. Akhirnya dia juga, orang itu malu. Oh ya Pak, saya juga mau pergi. Berarti tidak mau pergi dia kan. Kebetulan dia pakai songko haji, tidak mau pergi, tidak mau pergi. Pak Haji, saya mau sholat dulu Pak. Mohon maaf, oh iya. Saya juga tadi sebenarnya mau pergi ini. Ya kan, Masya Allah. Antum dapat lagi kebaikan di situ. Gara-gara antum diikuti oleh orang. Itu kan ada pahalanya lagi. Iya. Intinya kalau antum melaksanakan syariat Allah itu semua keberkahan. Berkah demi berkah antum akan dapatkan. Jadi demikian pula kepada istri misalnya. Cinta kepada istri boleh. Sebab kalau tidak cinta bisa ditambah nanti. Nah, kan begitu. Atau ada orang mengatakan pilihan cuma dua. Hah? Apa dua pilihannya? Baik. Sudah jamin dilanjut. Karena kayaknya ada di atas mendengar. Nanti tidak makan malam ki. Mungkin antum lebih tahu ya. Cuma dua pilihan katanya. Baik. Baik. Jadi kecintaan kepada istri jangan sampai melebihi cinta kita kepada apa kecintaan kita kepada istri jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Hati-hati di sini. Ya, karena istrinya mungkin terlalu cantik sehingga dia sangat cinta kepada istrinya, akhirnya apa? Betapa banyak perintah Allah dikorbankan untuk istri. Hati-hati. Ya. Istri mau ini ternyata itu bertentangan dengan perintah Allah. Tidak bisa. Ya sudah kalau kau tidak mau ya ceraikan saya. Kita pisah. Oh iya pale. Ya kan? Iya. Cinta terlalu cinta atau sebaliknya istri terlalu cinta kepada suami buka jangan berhijab. Saya tidak suka. Saya lebih suka kamu tampil cantik di luar. Tidak bisa Pak, tidak bisa anu ini. Tidak, terserah. Cuma dua pilihan. Selamat saya. Itu maksud saya tadi. Cuma dua pilihan. Kalau kamu mau pakai hijab, mas salam. Terpaksa ganti palang pintu. Tapi kalau tetap mau ikut saya, ya maka kita akan sama-sama. Ya sudahlah, karena dia terlalu cinta ya sama kita mau saja. Biar saya buka hijab saya. La ilaha illallah. Ya, bah, jangan kita pakai jenggot. Saya tidak suka orang berjenggot, gele-gele. Oh, gele-gele. Geli-geli katanya. Enggak suka, enggak enak dilihat, enggak bagus. Seperti kau itu artis anu. Dilihat artis lagi. Dibandingkan suaminya dengan artis. Suaminya sudah taat kepada Allah, artis itu tidak taat, mau disamakan suaminya. Ya. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, tidak sama. Nah. Kenapa memangnya? Enggak pokoknya enggak suka. Tapi ini perintah Allah ini. Ini ada hadis Nabi ini, ada begini-begini pokoknya. Pokoknya dua pilihan. Jadi balas juga sama. Dua pilihan. Apa pilihan apa itu? Ya. Kamu potong tetap saya milikmu. Wah. Atau kamu biarkan kamu sama yang lain. Ya karena seterusnya. Ya karena dia terlalu cinta kepada istrinya. Sudahlah, biar saya potong sedikit. Sedikit Mona? Enggak, jangan sedikit. Semua ini silet. Ini gol, pakai gol. Jangan pakai gunting. Ya dicukur habis jenggotnya. Demi istri, demi cintanya kepada istri. Apa kata Allah? Ini suami ini tarabbasu, tunggu kamu. Tunggu kamu, tunggu kata Allah. Fatarabbasu, tunggu kalian. Paham ini? Lebih cinta kepada 8 tadi daripada Allah atau Rasulnya atau berjihad di jalan Allah. Lebih cinta dengan dunia-dunia tadi daripada jihad di jalan Allah. Tunggu. Dan jihad di sini umum ya. Jihad dengan pedang, jihad dengan yang lainnya, jihad apa saja. Jihad dengan menuntut ilmu, itu jihad. Lebih cinta urus dagangannya daripada menuntut ilmu. Tidak ada waktu menuntut ilmu. Tidak ada waktu untuk belajar agama. Seluruhnya untuk istri. Seluruhnya urus istri. Istri juga tidak mengizinkan suaminya untuk belajar. Seluruhnya untuk dia. Kalian berdua tunggu. Dua-duanya tunggu. Tarab basuh. Ya, hati-hati ini. Nah, harta juga lebih cinta urus hartanya, lebih cinta urus dagangannya dan seterusnya daripada belajar ilmu agama. Dilarang sama istrinya belajar ilmu agama, dia lebih ikuti. Dilarang ya? Kenapa dilarang? Alasannya dulu kenapa dilarang? Pokoknya saya tidak suka kamu belajar di sana. Pemahaman itu. Tidak suka saya. Ya? Baik. Khala fi din barakallahu fikum. Tunggu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan ya. Idza tabaya'tum bil ina. Jika kalian sudah melakukan jual beli ina. Jual beli ini itu riba. Orang kan sekarang membuat riba karena terlalu cinta dengan harta kan. Cintanya kepada harta, cintanya ingin dapat harta yang banyak, akhirnya buat riba. Padahal itu dilarang oleh Allah, tapi tidak peduli dia. Tidak peduli. Kenapa? Kecintaannya kepada harta terlalu berlebihan. Sehingga apa? Tidak cukup dengan yang halal. Harus yang haram juga. Tidak cukup yang halal bagi dia. Yang haram harus. Sebab dia lebih banyak untungnya. Kata Nabi, jika kalian telah melakukan jual beli riba, ya, wa akhadtum adnab al baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Artinya apa? Sibuk dengan sapinya. Ini para peternak sibuk dengan kambingnya, sibuk dengan ontanya, sibuk dengan ayamnya. Bagus kalau ayam mau dijual, tapi kalau ayam mau dibuat bite, pelihara ayam apa? Pelihara ayamnya sampai apa itu? Apa itu yang tajinya? Taji ya? Tidak tahu sampai. Sudah berapa meter tadinya. Itu terus. Na mandi mi, na bedaki mi, na apa mi. Itu terus sudah kerja. Nah ini kata Nabi. ya. Wa akhadtum, kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, artinya di belakang sapi ikut terus. Sapinya kemana? Pergi. Sapinya kemana? Situ lagi. Artinya apa? Hanya itu dia urus. Kata Nabi, jika itu sudah terjadi pada diri kalian, kenapa? Terlalu cinta kan? Kecintaannya berlebihan. Sampai tidak ada waktu untuk orang. Sampai lebih cinta kepada sapinya daripada istrinya. Tidak ada waktu untuk istri, semuanya untuk sapi. Iya. Kemudian waraditum bizzara, dan kalian telah ridho dengan pertanian, dengan tanam-tanam, artinya para petani. Ya. Intinya di sini dunia terus dikerja. Hanya dunia saja, dunia terus itu terus. Kemudian kata Nabi, jika kalian sudah begitu dan kalian sudah tinggalkan jihad, wa taraktumul jihad, dan kalian sudah tinggalkan jihad, jihad di jalan Allah, dan jihad di sini termasuk menuntut ilmu. Sibuk dunia, menuntut ilmu tidak ada waktu. Sudah ditinggalkan, tidak mau lagi. Apa yang terjadi? Sal, di sinilah tarabbasunya ya. Tarabbasu, tunggu. Apa yang ditunggu? Sallallahu alaikum dulla. Allah akan, ya, salat itu artinya menjadikan berkuasa, menguasai kalian. Jadi tidak bisa kita goyang. Sudah, selalu kita sudah dikuasai. Apa yang menguasai kita? Kehinaan. Kehinaan itu Allah jadikan menguasai kalian. Ya. Dihinakan kita oleh Allah. Di depan musuh-musuh, di depan orang, di depan, pokoknya kita terhina. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian hatta sampai tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Islam. Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada Islam. Dan untuk kembali kepada Islam awalnya kembali menuntut ilmu. Kembali pelajari Islam yang benar. Kemudian amalkan. Umat Islam hari ini terhina betul. Di tengah banyaknya umat Islam, mereka diinjak-injak. Mereka dilecehkan. Di tengah banyak umat Islam di Indonesia, syariat Islamnya diledek, ya kan? Banyak umat Islam, tetapi mereka hina, mereka rendah. Kenapa hina? Sebab semuanya hanya sibuk dunia. Sehingga ketika ada orang melecehkan, tidak peduli kan? Kecuali orang sebagian orang. Bahkan sebagian orang yang memang hubut dunia, cinta dunia, mendukung. Mendukung. Bukan penista agama itu. Bukan anu itu. Bukan anu itu. Kenapa? Karena otaknya otak dunia sudah. Kalau otaknya belum dunia, sadar dia. Oh enggak. Kita harus bangkit. Kan begitu ya. Kenapa ini terjadi? Karena umat Islam tidak paham agamanya. Tidak memahami agamanya. Iya. Maka ikhwan fillah azzakumullah, barakallahu fikum. Ya, kecintaan kita terhadap dunia, dan di antara dunia adalah delapan tadi yang disebutkan oleh Allah, dibolehkan. Boleh, cinta yang wajar. Cinta kepada berdagang, boleh. Cinta jualan bakso, cinta jualan batagor, tidak apa-apa. Ya, bagus. Ya. Lagi orang kelaparan beli, masya Allah, mantap. Iya, baik. Tetapi jangan sampai itu melalaikan. Jangan sampai itu, ya, cinta Anda kepada jualan bakso. Baik. tiba waktu sholat misalnya, contoh itu kan gambaran saja, dan saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ya, baik. Atau yang lainnya. Ya, khodafidin barakallahu fikum. Baik, jadi kesimpulannya pada ayat ini bahwa cinta terhadap perkara dunia itu boleh. Cinta tabiat, tabiat ya namanya, tabiat manusia cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada ibunya. Tapi ingat, jangan sampai malapetaka datang. Jangan sampai Allah mengatakan tarabbasu kepada kita, tunggu kamu. Kenapa? Sebab kita lebih cinta kepada delapan tadi, kepada dunia tadi, daripada cinta kita kepada, kita dahulukan cinta kita kepada dunia daripada cinta kita kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau ada perintah Allah, lakukan perintah Allah, dahulukan perintah Allah, walaupun bertentangan dengan dunia. Ya, kalau ada larangan Allah, tinggalkan segera walaupun itu bertentangan dengan dunia. Kapan kita mengabaikan perintah Allah karena dunia, maka kita jatuh dalam ayat ini. Kapan kita melanggar larangan Allah padahal Allah sudah larang, ya, karena lebih cinta kepada dunia, maka Anda jatuh dalam ayat ini. Anda tetap dalam riba, ya, lebih cinta dengan riba, lebih cinta dengan keuntungan besar daripada larangan Allah, maka tarabbasu, tunggu Anda. Ya, Anda lebih cinta kepada perbuatan zina, ya, daripada menikah dan seterusnya, tunggu larangan Allah subhanahu, tunggu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam sawab. Sampai di sini dulu yang bisa tidak terangkan. Sampai jam 9 saja. Afwan Ustaz, ana diizinkan menikah setelah kuliah. Bolehkah saya? Apa ini? Bolehkah saya atau apa ini ya? Menyampaikan kepada orang tua si akhwat untuk menunggu saya sampai tamat kuliah. Ya. Boleh saja antum minta ditunggu. Kalau dia mau menunggu, alhamdulillah. Kalau tidak, segera berhenti kuliah. Ya kan begitu. Iya. Jadi tergantung kesepakatan saja. Kalau mau menunggu ya boleh. Kalau tidak mau menunggu, ya itu urusan orang. Saya suruh lama. Kalau Anda lebih cinta kepada dia daripada kuliah, berhenti kuliah. Kayak begitu ya. Tapi di sini tidak ada tarap masuknya di sini. Tidak tarap masuk di sini. Sebab ini perkara dua-duanya dunia ya. Banyak sekali pertanyaan. Saya jawab yang paling pertama ini, intan yang paling pertama. Yang mana nomor satu ini? Bismillah. Semoga Ustaz selalu beserta kami semua, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustaz, ada orang yang terang-terangan memberitahukan kepada saya bahwa pada saat banjir kemarin di Goa, air turun karena ada buaya yang naik ke darat. Kemudian orang memberikan telur, gambir, dan lain-lain. Jadi buaya turun ke sungai lagi, kemudian air pun surut. Jadi saya, Ustaz, mau sekali memberi pemahaman kepada ibu itu, tapi saya khawatir banyak pertanyaan yang muncul dari beliau. Sedangkan saya masih memiliki sedikit ilmu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya beri saja pemahaman sesuai yang saya tahu? Atau bagaimana, Ustaz, sementara saya tahu itu syirik? Baik. Mana ibu itu? Panggil sini. Pertanyaan ini suruh ke sini itu ibu. Dinasehati. Ya. Dinasehati itu ibu. Ini bahaya ini. Akidah seperti. Bahaya. Dari mana ini saja ini? La ilaha illallah. Sudah Allah timpakan musibah karena syirik. Bukannya bertobat. Harusnya bertobat orang. Justru mengundang azab berikutnya ini. Bahaya ini. Kalau ada keyakinan begini. Air turun karena ada buaya yang naik. Apa hubungannya? Tanya itu ibu. Apa hubungannya bu? Buaya yang naik ke darat kemudian orang. Apa hubungannya buaya naik ke darat sehingga banjir begitu? Begitu? Oh, air turun karena ada buaya naik ke darat. Oh, karena buaya naik ke darat, akhirnya turun airnya. Tongol itu ibu-ibu itu. Apa hubungannya? Itu ibu pertama, dari mana ini belajar agama? Belajar agama tidak. Dari mana ini? Jadi airnya turun karena buayanya naik. Masih banyak buaya di bawah. Belum naik. Ya, akali saja kan? Kalau begitu akal-akali saja itu ibu. Kalau dia mengatakan airnya turun karena buayanya naik, apa hubungannya? Iya. Baik. Kemudian dikasih lagi telur. Dikasih telur itu buaya. Buaya pemakan telur tidak? Buaya itu pemakan daging. Ini ibu salah. Harusnya ibu yang masuk ke mulutnya. Sebab itu buaya pemakan daging. Supaya langsung sekalian tidak pernah banjir. Jadi inilah yang seperti inilah yang mendatangkan azab Allah. Orang-orang seperti ini pengundang datang azab Allah ini. Ini yang mengundang semua ini. Ya, dan ini ibu harus dinasihati. Yang kalau ada anaknya dinasihati dengan baik. Ya, tidak ada. Tidak ada itu ayat yang mengatakan terjadi kerusakan di darat dan di laut karena buaya. Ada? Dalam Al-Qur'an disebutkan ayatnya, "Baharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Itu ayatnya. Terjadi kerusakan di darat dan di laut. Di laut terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi dan seterusnya. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Sebabnya karena ulah dosa manusia. Itu. Bukan karena buaya. Kamu marah nanti buaya. Kamu bilang gara-gara saya naik berarti saya harus naik terus. Kalau begitu kan logikanya. Berarti kami kalau jadi terjadi banjir berarti kami yang salah dong. Sebab kami tidak pernah naik. Dibawa terus, ayo naik semua. Karena suruh kita ibu naik. Kalau begitu kan logikanya. Kalau dikatakan berhenti karena naik, berarti betul-betul itu buaya nanti menuntut nanti itu nanti sama ibu itu. Ya. Ya, jadi ya. Kesyirikan itulah yang mengundang azab Allah. Kesyirikan. Dosa, semua dosa mengundang azab Allah. Tapi dosa yang paling mengundang azab Allah adalah syirik. Dan ini bentuk-bentuk kesyirikan. Percaya. Ini namanya kan percaya ini. Percaya bahwa buaya itu bisa berperan. Apa bedanya tadi dengan bintang yang pembahasan kemarin? Turun hujan karena bintang. Ya. Kenapa turun hujan karena bintang? Apa kata Allah? Ada hambaku yang kafir, ada yang beriman. Siapa yang berkata diturunkan hujan karena bintang, kafir dia. Siapa berkata berhenti banjir karena naik buaya, bisa kafir dia. Iya, musyrik itu, keyakinan kafir itu. Bukan berarti dikafirkan itu ibu ya, enggak, so, dia tidak paham mungkin. Tapi itu keyakinan orang kafir. Ya, tapi wallahu a'lam. Masih ada dua pertanyaannya. Dalam perkataan apa-apa saja kata insya Allah itu digunakan. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan sifatnya akan datang, ya disertai dengan insya Allah. Besok saya akan berangkat insya Allah. Ya, malam ini saya akan ini insya Allah. Gitu ya. Kapan bisa diajar? Besok insya Allah. Jadi aktivitas apa saja, ya, kalau itu akan dilakukan, maka sertakan dengan kalimat insya Allah. Dan kalimat insya Allah ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Baik. Wala taqul lana, apa ayatnya itu? Wala taqul lana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Allah. Jangan sekali-kali kalian berkata, besok saya akan lakukan, kecuali sertakan dengan kata insyaallah. Jadi biasa banyak orang begitu ya. Besok saya akan pergi. Tahu-tahunya besok sakit. Tahu-tahunya besok meninggal, kan begitu. Makanya insyaallah, jika Allah menghendaki, jika Allah menginginkan, itu sempat kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali pertanyaan. Apakah termasuk dosa besar, yaitu seorang perempuan yang tunduk mendengar kepada pacarnya yang belum halal, walaupun seorang laki-laki itu memerintah untuk taat kepada Allah? Oh, jadi dia tunduk, jadi pacarnya memerintahkan sholat dan taat, hanya dia tunduk mendengar kepada pacarnya. Apakah termasuk dosa besar? Ya tidak dosa lah. Kalau tunduk mendengarkan kata pacar ya. Jadi ya, situ tidak dosa di situ. Sebab disuruh kebaikan. Nah, dia tunduk, ya. Bagus. Dia tunduk. Ya, tidak berdosa dia. Cuma yang berdosa pacarannya. Situ dosanya. Pacarannya itu yang dosa. Ya, sebab pacaran adalah pintu menuju zina. Bahkan di pacaran itu sudah ada zina. Zina mata, zina memegang. Ya. Ya, walaupun zina yang sebenarnya ya berzina. Tapi itu dianggap oleh Rasulullah sebagai zina juga. Zinanya mata memandang, zinanya tangan memegang, zinanya pikiran berhayal, dan seterusnya. Maka bisa dibenarkan yang dibawa. Baik. Maka jamaah sekalian, jadi pacarannya bermasalah. Bukan mendengar nasihatnya, enggak. Tapi pacarannya ini bermasalah ini. Ini yang haram dalam Islam. Sebab banyak pelanggaran ketika orang pacaran. Banyak pelanggaran. Pelanggaran pertama, saling memandang. Saling memandang. Iya kan? Ketika dia saling memandang, melanggar ayat Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dari wanita. Tundukkan pandanganmu, kata Allah. Sebaliknya kata Allah, wa kullil mu'minat, katakan juga wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dari melihat laki-laki. Dilarang. Dan orang yang pacaran pasti saling memandang. Iya atau tidak? Mana ada orang pacaran saling menundukkan pandangan? Bicara, iya. Ada orang pacaran begitu? Belum pernah seumur hidup saya melihat. Pacaran, iya. Yang satunya juga, iya. Kenapa kau menunduk? Tidak boleh saya lihat kita, dilarang sama Allah. Oh iya Pak, saya juga Pak, ditundukkan. Pacaran begitu, mana ada. Ya kan? Satu pelanggaran. Yang kedua, pelanggaran kedua. Berdua-duaan. Namanya berkhalwat. Berdua-duaan. Bersepi-sepi. Berdua. Itu melanggar hadis Rasulullah. La yakhluwanna rajulun ma'a mar'ah. Jangan sekali-kali seorang laki-laki, satu laki-laki berkhalwat dengan satu perempuan. Sebab tidaklah keduanya berkhalwat kecuali di situ ada syaitan. Ya kan? Dan orang yang pacaran semakin berdua semakin indah dunia. Ya kan? Mana ada orang yang pacaran temani kak dulu ya. Ada. Saya mau jalan-jalan, pergi kemana-mana sama pacarnya, minta ditemani, temani kak, berlima ki. Ya, ada yang begitu. Jangan ikut, jangan ikut, mengganggu kamu. Ya kan? Ya atau tidak? Ya. Jadi dia pasti berdua. Nggak percaya, jalan-jalan lagi ke situ kalau malam-malam. Buktinya di situ. Coba lagi lihat. Semakin gelap, semakin dia cari. Bahkan mungkin saudara yang jatuh di bawah. Begitu orang pacaran. Perhatikan misalnya di sana. Kenapa Ustaz tahu? Saya biasa kalau ke sana, saya pulang ke Mina Sawabak, banyaknya orang di situ. Biasa sengaja di senter pakai lampu motor supaya mereka bubar. Kita yang lewat merasa tidak enak sekali rasanya. Merasa risih rasanya lewat situ. Ya kan? Begitu orang pacaran. Pelanggaran. Dua. Yang ketiga. Pelanggaran yang ketiga orang pacaran. Bersentuhan. Bersentuhan. Walaupun tidak. Walaupun bersentuhan biasa ya. Bersentuhan kulit. Dan bersentuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, ancamannya apa? Kata Nabi, ditusuk jarum besi. La ayyu ta'ana ala ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Ditusuk kepalanya jarum besi. Khairul lahu, lebih baik. Min ayyamas samra'atan la tahillu lahu. Daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau menyentuh, maka kepalanya itu ditusuk jarum besi itu masih bagus itu. Masih mending itu kata Nabi. Lebih bagus ditusuk kepalanya jarum besi. Daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahram. Sekarang saya tanya, orang yang pacaran tidak bersentuhan? Hah? Tidak bersentuhan? Tidak mungkin tidak bersentuhan. Tidak mungkin. Mungkin awalnya tidak. Keduanya tidak. Tapi lama-lama pasti bersentuhan. Tidak mungkin tidak. Iya kan? Pasti bersentuhan. Bergandengan tanganlah. Berboncenganlah. Berboncengan kan sudah bersentuhan itu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin berboncengannya. Pasang anu dulu, penghalang. Jadi pasang tengah-tengahnya penghalang supaya tidak bersentuhan. Ya kan? Nah, ini juga peringatan bagi ikhwah yang gojek. Gojek motor ya. Gojek motor. Boleh, enggak apa-apa gojek. Enggak apa bergerak. Tapi yang diambil sesama jenis. Atau perempuan yang mahram. Iya. Iya kan? Iya. Di mana pelanggarannya? Sebab kalau dia bonceng perempuan yang bukan mahramnya, pasti bersentuhan. Iya atau tidak? Atau bisa dijaga? Bisa dijaga tidak bersentuhan? Kalau bisa. Tapi saya yakin tidak bisa. Sebab kalau antum naik yang ketinggian, pasti perempuannya ada pegang ki. Iya kan? Atau antum merem, pasti maju ke depan. Makanya diperhatikan. Atau perempuan ya mas, kadang apa namanya, kadang biasa saya malu kalau ada lihat, kadang ada akhwat dibonceng sama tukang grab. Ini bukan satu dua orang saya lihat, beberapa orang, beberapa kali seorang akhwat bercadar dibonceng sama tukang grab. Ya saya berbaik sangka saja, mudah-mudahan keluarganya. Tapi kalau bukan keluarganya, kira-kira bagaimana kalau seorang akhwat dibonceng sama tukang grab? Apa bedanya dibonceng sama ikhwah? Apa bedanya coba? Mungkin dia berkata, beda lah Ustaz, kalau dia ikhwah. Justru ikhwah itu lebih bahaya. Ya, mungkin dia berkata, kalau ikhwah kan bahaya, kalau tukang grab enggak ji. Siapa bilang ji? Jadi ini peringatan saja bagi akhwat-akhwat kita, terutama akhwat-akhwat kita yang biasa taklim, jangan pernah naik grab motor kalau laki-laki. Jangan, tidak boleh. Paham ya? Begitu pula ikhwah yang grab, jangan pernah memboncing perempuan kalau bukan mahram Anda. Jangan. Hati-hati. Ya, yang dikhawatirkan bersentuhannya. Awalnya hanya bersentuhan dan lama-lama hilang sudah, istilahnya apa? Tidak ada misterumnya. Kenapa? Terlalu sering kena strum. Itu kan begitu ya. Karena terlalu kering kena strum, akhirnya kebal mi. Kebal mi, enggak biasa justah. Biasa aja karena sudah kebal maki. Karena sudah keseringan. Dosa itu kalau sudah sering itu dia semacam menebal dia ya, sehingga apa ya, ketika dicubit tidak tahu dia. Tapi kalau jarang dilakukan, begitu tak kontak sedikit tak kontak ya. Anak muda ketawa terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.